hatiku berdebar, terbayang kala kau sentuh aku, terbuai aku dalam cintamu, hanyut ku rasa di pelukanmu. Jatuh cinta bergetar jiwaku saat kau peluk aku, dunia seakan milikku. Bagai embun pagi kau ku nanti, beri sejuk dalam sendiriku, jauh dipandang dekat.